إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد saya enggak terganggu ya. Ini pas aja. Oh ya pas bawa. Nah, ya, nyamuknya ini enggak tahu diri ya. Orang mau ngaji orang. Monggo yang mau pakai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa melimpahkan kenikmatannya kepada kita semua. Baik nikmat yang zahir yang itu diberikan kepada setiap makhluknya. Tidak ada satupun makhluk Allah di muka bumi ini, di langit sana, yang tidak mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun yang lebih khusus, kenikmatan yang Allah berikan kepada sebagian dari makhluknya, yaitu kenikmatan batin. Maka insyaallah dua kenikmatan inilah yang lengkap kita nikmati sebagai hambanya Allah saat ini. Maka nikmat yang besar ini menuntut kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur yang besar pula. Yang semoga dengan rasa syukur itu Allah selalu menjaga kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan. Dan kemudian apa menambahkan, mencurahkan, melimpahkan apa-apa yang masih dijanjikan. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kita masuk di hadis ke-12 pada bab al-mujahadah. Berkata penulis rahimahullah an Abi Abdullah yuqalu Abi Abdurrahman Thauban maula Rasulullah sallam. Dari sahabat Thauban, beliau adalah pelayannya Rasulullah SAW, mengatakan, menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, alaika bikasratis sujud, wajib atasmu untuk memperbanyak sujud. Tentu kalau ini kita kaitkan dengan hadis terakhir yang kita baca, kisahnya siapa? Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, ahli Sufah, yang ditawari untuk apa? Minta kepada Rasulullah. Apa yang diminta? Apa yang diminta? Menjadi teman Rasulullah SAW di mana? Di surga. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'ainni ala nafsika bikasrati sujud. bantu aku terhadap dirimu sendiri dengan banyak bersujud. Nah di sini sahabat Fauban mungkin dengar kisah yang sama atau dalam kesempatan yang berbeda yang dia tangkap tentang apa? Perintah agar kita itu memperbanyak sholat. Jadi kalau kita berbicara tentang level orang-orang beriman, ada zalimun li nafsihi, ada muqtasidun, ada sabiqun bil khairat. Ada yang menzalimi diri sendiri, siapa itu? Belum pernah dengar pembagian seperti ini? Pernah dengar dan lupa, Ustaz. Nah. Siapa itu yang menzalimi diri sendiri? Yang mencukupkan diri dengan perkara wajib dan masih jatuh dalam dosa besar. Itu yang apa? Menzalimi dirinya sendiri. Kemudian ada level yang lebih tinggi, apa itu? Muqtasid. Siapa muqtasid itu? Yang mencukupkan diri dengan wajib dan menghindari dosa-dosa besar. Nah, kemudian level yang tertinggi, sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa itu? Orang yang menjauhi dosa besar, mengerjakan yang wajib, dan menambahkan dengan perkara yang sunnah. Maka inilah level tertinggi dari level apa? Orang beriman. Dia perbanyak perkara-perkara yang sunnah. Di antara perkara sunnah yang disyariatkan adalah memperbanyak sujud, memperbanyak salat. Karena kalau kita berbicara yang wajib, kita semua sama. Berapa? 17 rakaat. Maka ketika Rasulullah SAW memerintahkan perbanyak sujud, maknanya apa? Perbanyak salat, salat sunnah. Karena tidak mungkin yang wajib itu diperbanyak. Kemudian beliau menjanjikan, fa innaka lan tasjuda lillahi sajdatan. Maka sesungguhnya engkau tidaklah sujud lillah. Ingat di sini sujudnya untuk siapa? Untuk Allah. Bukan karena mau lamaran. Bukan karena apa? Cari jodoh dan seterusnya. Bukan karena apa? Mau buka warung. Tapi lillah, karena Allah. Maka apa yang dijanjikan? Illa rafa'akallahu biha darajatan. Tidak lain kecuali Allah akan mengangkatmu dengan sujud tadi apa? Satu derajat. Setiap kali orang sujud, setiap kali derajatnya naik. Seperti setiap kali orang menghafalkan Al-Quran, setiap kali itu apa? Derajatnya dinaikkan. Karena kelak diperintahkan orang yang menghafalkan Quran, memahaminya dan mengamalkannya, ikra' wa rattil, baca sampai apa yang kamu hafalkan. Jadi itulah apa? Kedudukannya kelak di akhirat. Wahutta atau wahatta anka biha khati'atan. Dan Allah akan menggugurkan darimu dengan sujud tadi apa? Kesalahan. Satu sujud diangkat derajatnya dan digugurkan kesalahannya. Maka butuh mujahadah, butuh kesungguhan agar seseorang apa? Bisa dan mampu untuk memperbanyak sujud. Kemudian hadis yang ke-14. Hadis yang hasan diriatkan oleh Imam Tirmizi dan yang lainnya, apa kemudian derajatnya naik menjadi sahih li ghairihi. Asalnya hasan, kemudian karena banyaknya riwayat dia naik menjadi sahih karena yang lainnya. Ini yang pernah saya sampaikan, kita itu boleh optimis, bahkan seharusnya selalu optimis. Jadi tidak salah kalau sebagian guru kita, ustadz yang kita ngaji kepada mereka, mengatakan apa? Sebaik-baik harta itu, meskipun banyak, asalkan halal. Daripada sudah sedikit haram, gitu ya. Apa dasar perkataan yang seperti itu? Sebuah hadis yang disebutkan oleh Abu Sufyan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bersabda Rasulullah SAW. Apa sabda beliau? Khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu siapa? Yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Jadi boleh kita mengumpulkan dua hal yang baik. Siapa yang tidak ingin umurnya panjang, khususnya kalau sedang merasa sehat. Karena biasanya kalau sudah sakit, ya minta gak usah dowo-dowo, gitu ya. Tapi kalau sedang sehat, pengennya apa? Ya sak dawa-dawani. Dan di sini apa? Dan baik amalnya. Nah tentunya umur yang panjang dan amal yang baik tidak akan diraih kecuali dengan apa? Kesungguhan, dengan mujahadah. Karena manusia itu tempatnya apa? Rasa bosan. Di antara sifat asal manusia itu apa? Bosanan, gampang bosan. Suruh ibadah terus gimana? Bosan. Makanya kita dijelaskan para ulama untuk apa? Kadang memberikan rahah, memberikan istirahat untuk jiwa kita dengan perkara-perkara yang mubah. Itu ya. Ajak keluarga kemana? Ke pinggir kali gitu ya. Ke pinggir hutan, ke pinggir sawah gitu ya. Karena kadang kalau ke tempat wisata itu ya bukannya mengistirahatkan jiwa, malah menggalaukan jiwa. Nah, sing ketok celana pendek, baju anak TK. Gitu ya. Nah, itu bukan menenangkan jiwa, malah mengacaukan jiwa. Maka kalau mau namanya menenangkan jiwa, ya mending tadi cari pinggir hutan gitu ya, cari pinggir sungai yang sepi dan sebagainya, gelar tikar, bontot dari rumah, tidak masalah yang seperti ini. Untuk apa? Agar kita bisa menjaga stamina ketaatan. Nah, yang nanti kita akan bahas lebih lanjut dalam apa? Al-iktisad fit ta'ah, bersikap tengah-tengah, bersikap sedang-sedang dalam ketaatan. Maka di sini seorang yang diberikan umur yang panjang dan bisa menjaga apa? Kebaikan amalnya, jadilah dia orang yang terbaik. Seperti kisah yang kalau kita baca dalam keutamaan salat, gitu ya. Ada orang yang meninggal, kemudian berselang 40 hari meninggal siapa? Saudaranya. Orang membicarakan yang meninggal pertama, si A. Maka Rasulullah SAW ketika bertanya, bukankah si B meninggal apa? Belakangan. Iya, tapi yang baik itu si A. si A lebih baik daripada si B. Maka apa kata Rasulullah? Bukankah dia apa? Salat selama 40 hari lebih daripada si A. Yang dalam kisah lain disebutkan dua orang bersaudara, yang satunya mati syahid dan yang satunya apa? Meninggal biasa. Cuman yang meninggal biasa ini apa? Meninggal setahun kemudian. Maka ternyata yang meninggal setahun kemudian itu apa? Mendahului saudaranya masuk surga. Padahal ini mati apa? Mati syahid. Maka Rasulullah menerangkan. Jadi ada sahabat yang melihat dalam mimpi bahwa orang yang si B ini yang meninggal belakangan itu apa? Mendahului saudaranya di surga. Ditanyakan kepada Rasulullah, kok bisa orang mati syahid di apa? Diselip, didahului orang yang mati biasa saja. Maka Rasulullah mengatakan, bukankah dia ketemu bulan Ramadan? Bukankah dia sholat sekian ribu kali? Maka kalau orang diberikan umur dan bisa mengisi umurnya dengan kebaikan, akan menjadikan apa? Orang yang terbaik. Bahkan dari amal-amal yang kelihatannya tadi, mati syahid, orang populer, orang dikenal di lingkungannya, orang yang baik, itu semua bisa dikalahkan dengan apa? Tambahan umur yang diberikan kepada kita, asalkan diisi dengan apa? Kebaikan. Dan lagi-lagi kita katakan, tidaklah kita mungkin mengisi kebaikan kecuali dengan apa? Dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Hadis ke-15. Sebuah bukti nyata tentang kesungguhan. Hadis yang sahih muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu Anas bin Malik, qala, beliau bercerita, ghaba anni Anas bin Malik, Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhu, pamanku itu absen dari perang Badr. Namanya siapa pamannya Anas? Anas juga. Jadi orang Arab itu praktis, gitu ya. Namakan anaknya ya, nggak perlu cari apa, nama sing rano, sing madani, gitu ya. Kita ini sukanya cari nama apa? Yang satu-satunya, sing gak ono, sing madani. Makanya apa? Kalau tak mau bikin nama untuk anaknya, browsing internet, wah, okay. Wah banyak ternyata. Susah begini. Maka orang Arab gampang. Siapa namanya? Nama terbaik Abdullah, Abdurrahman. Lo banyak enggak masalah. Termasuk di sini Anas. Ponakannya namanya Anas, pamannya namanya Anas. Terlebih pernah kita sebutkan, kadang orang menamakan itu untuk menghargai siapa? Kakek-kakeknya, orang tuanya. Jadi misalnya saya punya anak laki-laki nih nanti, saya namakan dengan siapa? Bapak saya. Makanya juga ngapalkannya gampang. Nah, apa yang terjadi dengan pamannya Anas? Dia itu absen dari perang Badr. Dan bolak-balik kita sudah ceritakan, kenapa banyak yang absen dalam perang Badr? Kenapa? Ya. Kenapa? Karena perintahnya mendadak. Karena tujuannya apa? Mengejar rombongan dagang yang lewat. Informasi intelijen masuk, segera bertindak Rasulullah. Jadi tidak punya cukup waktu mempersiapkan apa? Pasukan. Sehingga banyak di antara sahabat yang tidak ikut karena hanya yang siapa? Yang siap waktu itu untuk berangkat. Termasuk salah satunya siapa? Anas ibn Nadhrin. Faqala ya Rasulullah, maka Anas pun menghadap Rasulullah. Dia mengatakan, Anas paman ya, Anas besar, bukan Anas kecil. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin qataltal musyrikin. Wahai Rasulullah, saya absen dari perang pertama yang engkau memerangi orang-orang musyrik. Mengungkapkan apa? Penyesalannya. Mengungkapkan getunnya. Kenapa kemarin kok tidak ikut rombongan itu? Ternyata rombongan itu clash bertempur dengan orang-orang musyrik dan kemudian mendatangkan kemenangan yang besar. Maka dia menyesal sekali. Tapi penyesalan itu bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Orang yang tenggelam dalam penyesalan, kok kemarin begitu ya, sebenarnya kemarin, nah itu yang negatif. Yang bahasanya anak sekarang apa? Gak bisa move on. Nah. Orang kalau menyesali sesuatu, seharusnya penyesalannya itu menjadi apa? Bahan bakar. Kalau marah terhadap sesuatu, kemarahannya jadi bahan bakar. Untuk apa? Hal yang positif. Ya seperti itu bukan perkara yang mudah. Lagi-lagi butuh apa? Mujahadah. Maka Anas ibn Nadhr pun meluapkan penyesalannya dengan mengatakan, la innallaha ashhadani qitalal musyrikin. Seandainya nanti Allah memberikan kesempatan aku untuk memerangi orang musyrik, la yuriyannallahu ma asna'u, maka pasti Allah akan memperlihatkan apa yang aku bisa perbuat. Artinya apa? Saya ingin menunjukkan segala kemampuan yang saya punya demi membela agama. Allah akan menunjukkan. Saya kemarin itu tidak hadir bukan karena pengecut. Tidak hadir bukan karena cari alasan. Tapi memang gak sempat hadir. Maka nanti kalau ada kesempatan lain bertemu dengan orang musyrik, saya akan totalitas. Itu kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Falamma kana yaumu Uhudin. Maka ketika kemudian terjadi perang Uhud. Yang terjadi kira-kira berapa tahun setelah perang Badar? Berapa tahun? Perang Badar tahun berapa? Ya diurutkan kejadian-kejadian besar itu. Perang Badar tahun? Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Ya betul. Masih ingatannya ya. Perang Diponegoro aja diapal gitu. Perang Fajri gitu ya. Masya Allah. Masa perangnya Rasulullah SAW gak hafal? Perang Badar tahun kedua. Terus perang Uhud tahun keempat. Perang Khandaq tahun kelima. Apa yang terjadi tahun keenam? Perdamaian Hudaybiyah. Apa yang terjadi tahun ketujuh? Apa yang terjadi tahun ke-7? Perang Khaybar. Apa yang terjadi tahun 8? Fathu Makkah. Apa yang terjadi tahun ke-9? Diwajibkannya haji. Tapi Rasulullah SAW tidak berangkat. Karena tahun itu dikenal dengan Amul Wufud. Tahunnya utusan. Setelah Mekah tahluk, orang semua mengutus utusannya menyatakan keislaman. Apa yang terjadi tahun 10? Haji Wada. Apa yang terjadi tahun 11? Rasulullah SAW meninggal. Minimal itu, gak usah detail-detail. Dengan tahu perjalanan singkat Rasulullah SAW. Baik. Maka setelah kemudian 2 tahun, yaitu perang Uhud, inkasafal muslimun. Kaum muslimin apa? Inkasafa. Inkasafa itu apa? Dari kasafa. Kasafa itu apa? Hah? Kasfus subuhat. Apa itu kasfus subuhat? Hah? Menyingkap subhat. Inkasafa tersingkap. Apa artinya? Kocar kacir. Itu dalam babak kedua dari perang Uhud. Ketika awalnya kaum muslimin sudah menang, kemudian apa? Berbalik keadaan. Karena para pemanah turun. Nanti Ustaz diingatkan ya, cerita perang Uhud. Ya, kapan-kapan ya. Atau sudah pernah dapat ceritanya? Belum. Iya. Awalnya menang apa? Kaum muslimin kalah di babak yang kedua. Sampai apa? Kaum muslimin kocar kacir. Faqala Allahumma a'tadziru ilaika mimma sana'a haula, yakni ashabuhu. Wa abra'u ilaika mimma sana'a haula, yakni al-musyrikin. Maka Anas pun mengatakan, ya Allah, aku mohon udzur kepadamu dari apa yang dilakukan mereka. Mereka siapa? Para sahabat. Artinya ya Allah, ampunilah apa yang dilakukan apa? Para sahabat. Karena memang keadaannya genting. Dan dalam keadaan genting, kadang orang apa? Yang dipikirkan adalah keselamatan diri masing-masing. Maka Anas mengatakan, memohonkan ampunan. Kenapa? Karena dia tidak ingin lari seperti yang lain. Dia akan maju. Dan aku serahkan kepadamu ya Allah apa yang dilakukan mereka. Siapa? Orang-orang musyrik. Mereka urusanmu ya Allah. Thumma taqaddama. Maka majulah siapa tadi? Anas ibn Nadhr. Kita tahu Anas ibn Malik itu orang Muhajirin atau Ansar? Ansar. Dan Ansar maksudnya sahabat Rasulullah SAW dulu. Jadi, bukan yang hari ini. Ya. Iya. Maka berarti pamannya juga apa? Orang Ansar. Maka ketika Anas menyongsong musuh maju ke depan, ketemu yang juga lagi mundur. Siapa namanya? Dia ketemu Sa'ad ibn Mu'ad. Sa'ad ibn Mu'ad ini salah satu pemuka Ansar. Kisah Islamnya itu ketika apa? Mus'ab ibn Umair berdakwah ke Madinah. Nah, silahkan dibaca. Faqala ya Sa'ad ibn Mu'ad, al-jannatu wa rabbun nazar. Maka melihat siapa tadi? Sa'ad ibn Mu'ad mundur. Maka disemangati. Wahai Sa'ad, surga. Di depan kita itu surga. Kenapa kamu mundur? Kita ini mau dapat surga. Demi Allah, demi Rabbnya siapa? Bani Nadhr. Jadi melihat sahabatnya mundur di apa? Dimotivasi, bukan diprovokasi ya. Dimotivasi. Surga itu. Kok kita, kamu malah lari? Subhanallah. Ini keimanan kepada janji Allah, kepada janji Rasulullah. Bahkan meskipun apa? Nyawa yang menjadi taruhannya. Inni ajidu rihaha min duni Uhud. Aku sudah bisa mencium baunya di bawah gunung Uhud. Allah Akbar. Enggak bayangkan apa yang dirasakan para sahabat di waktu itu. Maka kalau kita membaca yang seperti ini semakin menguatkan bahwa kita ini seharus selalu berdoa kepada Allah dimatikan dalam keadaan syahid. Itulah cita-cita tertinggi seorang mukmin. Itu minimal kita punya niat seperti itu. Kita punya harapan meskipun nanti Allah takdirkan kita mati di atas kasur. Semua kembali apa? Kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Sa'ad. Tapi apa kata Sa'ad bin Mu'ad? Mastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Tentu hal ini diungkapkan setelah perang selesai. Ketika kemudian nantinya ketahuan apa? Anas bin Nadir ini meninggal. Maka terjadi obrolan antara Sa'ad bin Mu'ad dengan Rasulullah mengatakan apa? Saya enggak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Anas. Qala Anas. Maka kemudian berkatalah Anas. Anas siapa ini? Anas junior, Anas kecil. Siponakan. Karena ceritanya Anas bin Nadir sudah selesai. Kemana dia? Menembus barisan musuh. Fawajadna bihi bit'an wa samanina darbatan bisayfi aw ta'natan birumhi aw ramyatan bisahmin. Maka kami kemudian apa? Menemukan beliau. Setelah perang selesai ditemukan jasadnya apa? Sang paman. Bagaimana kondisinya? Terdapat dalam tubuhnya, pada tubuhnya 80 sekian luka. Luka dari apa? Ada yang kena sabetan pedang, tusukan tombak, dan anak panah. Coba bayangkan, orang kesabet. Golok sekali saja, kadang sudah jatuh. Ini bisa sampai 80 sekian. Berarti begitu kena sabetan, terus maju, kena sabetan, terus maju, kena sabetan, terus maju, ditusuk, tetap maju, dipanah, tetap maju. Subhanallah, luar biasa. Orang kalau sudah totalitas dalam menghamba kepada Allah, sebagaimana dikisahkan dalam kisah yang lain, ketika seorang sahabat berjaga malam, kemudian apa? Salat. Dia dipanah sampai enggak merasakan. Kita sekarang baru digigit nyamuk sudah, masya Allah, sibuknya luar biasa. Nah, ini berarti kita dipertanyakan totalitas kita dalam beribadah kepada Allah. Atau dikisahkan dari tabi'in ya, yang akan dioperasi. Maka akan diminumkan kepadanya apa? Khamar. Untuk bius. Dia tidak mau. Terus gimana? Sebentar, saya tak salat. Nanti kalau kamu lihat saya sudah khusyuk dalam salat saya, lakukanlah apa? Operasinya. Masya Allah. Inilah orang-orang yang totalitas dalam apa? Mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita kembali kepada kisah sebelumnya, maka Rasulullah SAW mampu berlama-lama salat. Kenapa? Karena merasakan kenikmatan dalam salat. Ini yang seringkali belum kita dapatkan ketika kita beribadah. Kenapa? Karena kurang mujahadahnya kita. Maka ditemukan di tubuhnya 80 sekian luka. Luka dari pedang, tusukan tombak, anak panah. Wawajadnahu qad qutila wa mutila bihi al-musyrikun. Wawajadnahu qad qatala wa matala bihi al-musyrikun. Dan kami dapati dia telah dibunuh dan dimutilasi oleh orang-orang musyrik. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibananihi. Maka tidak ada yang bisa mengenali beliau. Saking hancurnya tubuhnya dengan luka, apalagi sudah dimutilasi. Yang mengenali hanya siapa? Saudarinya dari ujung jemarinya. Wallah alam ada apa di ujung jemarinya? Ya mungkin ada ciri lahir atau apa yang sebagainya. Nah ini dikenalilah bahwa ini Anas ibn Nawfal. Maka inilah yang namanya apa? Dendam, namanya penyesalan yang energinya disalurkan pada hal yang positif. Qala Anas, kunna nura au nadhunnu anna hadhil ayati anna hadhil ayata nazalat fihi wa fi asbahihi. Kemudian Anas mengatakan, kami menganggap, mengira bahwa ayat ini turun pada Anas ibn Nadhr dan orang-orang yang semisalnya. Ayat yang mana? Firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 23. Ketika Allah memuji orang-orang beriman, apa kata Allah? Wa minal mu'minina rijalun. Dan di antara orang-orang beriman itu ada para lelaki. Dan ini bisa berlaku pula umum bagi perempuan, asalkan memenuhi sifat ini. Apa itu? Sadaqu ma'ahadullaha alaih. Yang mereka itu membenarkan, jujur terhadap apa-apa yang mereka janjikan kepada Allah. Ya Allah. Apa yang dijanjikan orang beriman itu? Bahwa mencintai Allah lebih dari segalanya. Bahkan apa? Lebih cinta kepada Allah daripada nyawanya sendiri. Karena hakikatnya nyawanya itu titipan dari siapa? Dari Allah. Kalau waktunya Allah memintanya, siap tidak? Harus siap. Kalau memang apa? Cinta kita hanya kepada Allah. Apa cinta tertinggi kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang laki-laki bisa menggombal gitu ya, kepada istrinya. Ini belah dadaku ini kalau gak percaya. Belah dada ini tenan ya mati ini. Maka subhanallah, kepada makhluk saja berani menawarkan cintanya. Aku akan membelamu dik mati-matian. Berani mengganggu kamu, ngadepi aku. Wani ganggu kowe langkai apa? Mayitku. Berarti sok yang wis mati. Ini kan gombalnya para lelaki. Maka subhanallah, itu belani tiapa? Manusia. Maka bagaimana ketika kita harus membela Allah, agamanya, utusannya. Maka orang yang jujur dalam keimanannya, ini bukan perkara yang susah, bukan perkara yang sulit. Masih berapa menit? 4 menit. Baik. Kita cukupkan. Moga silakan kalau mungkin ada tambahan pertanyaan. Nggih, untuk 2 pertemuan ke depan saya mohon izin. Mau diganti atau mau belajar di tempat masing-masing? Dijadikan ganti. Baik. Pokoknya nanti hubungi panitia gitu ya. Mas Harto Pak CS, apakah nanti diliburkan atau ada penggantinya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, memotivasi kita menjadi orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama ini. Jangan menjadi orang yang nanggung, menjadi orang yang setengah-setengah, tapi jadilah orang yang totalitas. Allah Ta'ala alam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.